Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum lupa niat puasa. Di dalam buku fikih praktis ada itu. Fikih praktis punya anak, itu ada. Itu niat puasa itu terbagi menjadi dua. Ada niat puasa wajib, ada niat puasa sunnah. Kalau puasa wajib, jika dia tidak niat di malam harinya, sampai masuk waktu mulai berpuasa, yaitu azan subuh, jika dia tidak mengucapkan niat, maka menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah deh. Jadi harus niat. Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau dia puasa wajib, puasa Ramadan, lupa malamnya niat. Lalu jam 7, mungkin dia gak sahur. Atau sahur tapi lupa nih niat. Habis sholat subuh, ya Allah, ana lupa niat. Kenapa? Tadi malam gak tarawih misalnya. Maka puasanya gak sah. Batal. Tapi walaupun puasanya batal, wajib menahan makan minum sampai waktu berbuka. Bukan berarti ya udah batal bebas makan minum ini itu esteler esoyen semua minum depan orang puasa. Enggak boleh, haram tetap. Puasanya batal tapi tetap diwajibkan menahan lapar dan minum. Tapi kalau misalkan dia udah keselok, udah haus, ya namanya batal puasanya. Tapi jangan di depan orang orang. Kalau sudah darurat, kalau enggak darurat tetap diharam, diharamkan. Itu kalau puasa wajib. Kalau mazhab Imam Syafi'i enggak sah. Makanya ada pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik cukup niat puasa. Kalau Imam Malik cukup puasa sekali. Dalam satu bulan. Boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i enggak boleh. Satu niat hanya satu hari. Kalau mazhab Imam Malik boleh. Satu niat 30 hari. Jadi malam pertama Ramadan. Malam pertama Tarawih langsung. Niat mazhab Imam Malik. Contohnya saya niat puasa 30 hari. Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Jadi niatkan langsung satu bulan. Boleh dalam mazhab Imam Malik. Boleh. Karena apa? Takut nanti pertengahan puasa lupa. Nah, kalau misalkan di awal hari di malam pertama kita udah niat mazhab Imam Malik, lalu setelah itu kita ucapkan mazhab Imam Syafi'i. Di pertengahan Ramadan lupa niat. Maka nanti kita ngikut pendapat Imam Malik tetap sah. Karena yang penting malam pertamanya sudah niat. Tapi kalau dia enggak niat Imam Malik, enggak sah. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah agak ringan. Jam 7 pagi, ya Allah lupa niat. Misalkan puasa Senin Kamis. Atau pada hari Senin, jam 7 pagi bangun. Bagaimana? Apakah boleh dia melanjutkan puasa? Apa niat berpuasa? Kalau puasa sunnah, kalau dia lupa membaca niat di malam harinya, di pagi harinya dia ingat, boleh dia lanjutkan puasanya dengan catatan satu, belum masuk waktu zuhur. Dua, dia tidak makan dan minum apapun. Jadi kalau jam 8 hari Senin, belum makan, belum ngopi, belum macam-macam, belum juga. Ah, udahlah nanggung hari Senin nih, saya juga kenyang juga. Tak niatkan puasa Senin aja. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau puasa sunnah. Jam 8 pagi Ustaz. Puasa sunnah boleh. Yang penting dia tidak melewati waktu zuhur. Dan juga tidak makan dan minum dari subuh. Tapi kalau subuh udah minum, udah makan. Jam 6 udah sarapan. Jam 7. Udahlah tak niatkan puasa. Tidak bisa. Mungkin itu udah makan jam 6. Atau misalkan belum makan, belum minum Ustaz dari pagi. Nanggung ini tak niatkan puasa. Jam berapa? Jam 5 sore. Tidak bisa, bentar lagi puasa. Atau jam 1 siang, udah lewat waktu zuhur. Jadi kalau puasa sunnah boleh. Apa pagi dia niat di pagi harinya dengan dua syarat. Satu, tidak melewati waktu zuhur. Kedua, tidak mengkonsumsi apapun dari waktu zuhur. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh. Puasa wajib, tidak boleh. Termasuklah puasa qadha Ramadan. Itu harus niat malam harinya. Karena wajib puasa nazar. Dan puasa dam, denda, puasa wajib yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.